ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، telah kita sebutkan permasalahan yang ke al-hadiyata asyarah ba'da al-mi'ah, ke-111, dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu permasalahan al-imanu bil batil. Ahli jahiliyah adalah orang-orang yang beriman terhadap apa saja dari perkara-perkara kebatilan, perkara yang batil, yang keliru, mereka mengimaninya. Sehingga seharusnya seorang hamba mengimani kebenaran, yaitu apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menetapkan Rasul alaihi salatu wasallam sebagai rasulnya dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dia sembah, bukan kepada yang lainnya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Mereka mengimaninya, menetapkannya dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Namun ternyata berbeda halnya dengan keadaan ahli jahiliyah. Bukan perkara kebenaran yang mereka imani, bukan perkara iman yang mereka bela, bukan perkara al-haq yang mereka berupaya untuk kemudian menyebarkannya. Namun ternyata yang mereka imani, yang mereka bela, yang mereka berupaya untuk mereka sebarkan adalah perkara-perkara kebatilan. Dan tentu yang demikian akan menyebabkan seseorang tidak atau belum tergolong sebagai seorang mukmin. Di antaranya adalah al-imanu bil jibti wa taghut. Ahli jahiliyah adalah mereka orang-orang yang mengimani al-jibt. Makna jari al-jibt adalah sihir. Ahli jahiliyah orang-orang yang mengimani sihir, sehingga dengan keimanan mereka terhadap perkara sihir tersebut, akhirnya mereka memuliakan para penyihir. Dan mereka menganggap bahwasanya para kuhan, para dukun, tukang sihir adalah sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan kesembuhan dan kebaikan kepada mereka. Memiliki kemampuan pula untuk kemudian menolak adanya bala. Ini keadaan masyarakat ahli jahiliyah. Sehingga falhasil, dengan mereka mengimani sihir tersebut, akhirnya mereka mempelajarinya dan menganggap bahwasanya sihir itu adalah sebagai sesuatu yang benar. Dalam keadaan sihir adalah merupakan perkara yang tidak dibolehkan seorang muslim untuk kemudian dimempelajarinya. Bahkan mendatangi pelakunya saja dari kalangan araf, tukang ramal, al-kahin, seorang dukun. Bila mana ia mendatanginya kemudian mempercayai ucapannya, akan menyebabkan ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man ata 'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi 'arraf, tukang ramal, atau kahin, seorang dukun, kemudian tatkala ia mendatanginya, ia membenarkan ucapannya, berarti meyakini apa yang diucapkan oleh seorang dukun dan apa namanya araf, tukang ramal tersebut adalah kebenaran. Dia mempercayai bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Dia benarkan. Dengan seorang membenarkan ucapan seorang araf, seorang dukun, demikian pula seorang kahin, tukang ramal dan dukun, An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, seorang yang bertanya kepada dukun ataukah paranormal, peramal, sekedar bertanya namun tidak membenarkan apa yang menjadi jawabannya, tidak pula mempercayai tentang kebenaran apa yang menjadi jawabannya. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan akibatnya dalam salah satu hadisnya, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 lailah, 40 malam. Sehingga dia menjalankan ibadah salat tersebut dalam keadaan tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya ajaran Islam sangat jauh dari nilai-nilai sihir, demikian pula perdukunan, demikian pula paranormal. Ajaran Islam bila mana kita melihat apa yang terdapat dalam Al-Quran benar-benar memerintahkan kepada seorang muslim untuk kemudian merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib meyakini bahwasanya mengatur urusan alam semesta, dirinya dan semua makhluk yang ada di alam dunia hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Seorang muslim wajib meyakini untuk kemudian menetapkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang memberikan rizki. Tidak ada satupun makhluk dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki andil dalam memberikan rizki tersebut. Sehingga di antara dari nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Allah adalah zat yang Razzaq, yang Maha Pemberi Rizki. Bahkan tidak ada satupun dari binatang yang melata di alam dunia ini melainkan rizki mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata, tidak ada satupun makhluk yang melata di alam dunia ini, baik manusianya, hewan-hewannya dan yang semisalnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung rizki-rizki mereka. Sehingga bila mana seorang muslim mengetahui bahwasanya mengatur urusannya adalah Allah, maka wajib baginya tatkala mengalami satu problematika, kesulitan, untuk kemudian memintanya secara langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tatkala dirinya dalam keadaan sakit, meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tatkala dirinya dalam keadaan kelaparan, meminta rezeki, maka dia meminta rezeki itu kepada Razzaq, kepada Allah, zat yang Maha Pemberi rezeki. Tatkala ia dalam keadaan kesulitan, meminta jalan keluar dari problematikanya, maka ia meminta jalan keluar tersebut juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, la syarika lah. Tidak ada sekutu dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Adapun ahli jahiliyah tidak demikian. Karena mereka mempercayai sihir, mereka mempercayai taghut, para dukun, paranormal dan yang semisalnya. Akhirnya mereka menyandarkan tawakal mereka tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kepada apa yang menjadi hasil dari jawaban dukun-dukunnya. Mereka menyandarkan tawakal mereka kepada pemberian arah paranormal, paranormal mereka, para dukun-dukun mereka. Bila mana mereka memberikan satu pemberian berupa benang yang harus diikatkan, ataukah mungkin satu besi semisal gelang yang harus dikenakan, maka mereka mengenakannya. Mereka meyakini bahwasanya apa yang diberikan oleh sang dukun tersebut akan bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Mereka lupa bahwasanya yang namanya kebaikan dan keburukan itu seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam salah satu riwayat, tatkala melihat adanya salah seorang yang di lengannya tersebut terdapat semisal gelang yang terbuat dari besi semisal satu ikatan yang diikatkan di lengannya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Ma hadza?" Untuk apa engkau mengenakan ikatan yang seperti ini? Maka ia mengatakan, "Minal wahinah." Sesungguhnya ya Rasul, saya mengenakan ikatan ini dalam rangka untuk kemudian saya terlindung dari kelemahan, agar supaya saya tetap sehat, tidak mudah sakit-sakitan, agar supaya tetap kuat dan yang semisalnya. Ini kepercayaan orang tersebut tatkala mengenakan ikatan itu di lengannya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam dengan marah menegurnya dan mengatakan, "Inji'ha fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Engkau cabut ikatan tersebut dari lenganmu. Karena kalau semisal engkau mati dalam keadaan engkau masih mengenakannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Karena dia telah menyandarkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini bahwasanya dengan ikatan yang diikatkan di lengannya tersebut akan bisa terselamatkan dari penyakit. Berarti terjatuh ke dalam kesyirikan. Syirik dalam perkara tawakal, dia terjatuh di dalamnya, rusak tawakalnya yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah, namun dia tawakalkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa ikatan-ikatan yang di lengannya tersebut. Syirik pula dalam bab isti'anah, seharusnya seorang muslim meminta pertolongan hanya kepada Allah, namun ternyata dia meminta pertolongan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah termasuk ibadah, sehingga dia mensyirikatkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara al-ibadah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Dan termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah seperti yang disebutkan dalam bab yang tadi kita sebutkan, mereka membenarkan yang namanya perdukunan. Mereka membenarkan yang namanya sihir. Sehingga tatkala mereka dirundung kesedihan, ataukah mungkin mereka memiliki satu permasalahan, maka yang mereka datangi adalah tohut-tohutnya, para dukun-dukunnya, paranormalnya, ahli sihirnya. Mereka menjadikan solusi dari problematika permasalahan yang mereka hadapi tersebut pada jawaban dari ahli sihir, demikian pula dukun-dukun yang ada di sekitarnya. Ini jelas menyelisihi prinsip dari prinsip-prinsip al-Islam. Karena itulah Islam tidak hanya melarang praktek sihir, perdukunan dan paranormal, bahkan mendatangi pelakunya saja dilarang di dalam Islam. Bahkan mempelajari salah satu dari ilmu-ilmu sihir ini bisa menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kekafiran, wal'iyazubillah. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah diantaranya, sepeninggal wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, maka mulailah syaitan menebarkan isu-isu di kalangan manusia bahwasannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu memiliki ilmu sihir. Sehingga dengan sihirnya akhirnya Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin-jin, bahkan bisa memerintah mereka, bahkan bisa berbicara kepada burung-burung dan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Bisa mengendarai awan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ayat sebagai mukjizat kebenaran kenabian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dengan Allah memberikan kepada beliau satu kerajaan yang demikian sempurna, satu kekuasaan yang demikian sempurna, yang kekuasaan atau kerajaan tersebut tidak Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada siapapun selain Sulaiman. Tidak pula kepada orang yang sebelum Sulaiman alaihi salatu wassalam, tidak pula setelahnya. Dengan menundukkan jin-jin, binatang-binatang bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan dalam beberapa surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perihal kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan di dalam surah Al-Baqarah bahwasannya tatkala Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka syaitan mengembuskan satu berita-berita dalam rangka untuk memanipulasi keimanan kaum muslimin pada zaman tersebut. Mereka mengatakan sesungguhnya Sulaiman mempelajari sihir. Sehingga falhasil mereka menuduh bahwasanya Sulaiman itu bukan seorang nabi. namun sebagai seorang penyihir. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya Sulaiman adalah seorang yang kafir, bukan sebagai seorang nabi. Sehingga Allah sebutkan al-bara, berlepas dirinya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dari tuduhan-tuduhan tersebut, yang mana tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang batil, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Nabi Sulaiman itu sebagai seorang yang kafir. Apa yang beliau miliki sehingga beliau bisa menundukkan jin-jin? Demikian pula burung-burung yang berada di sekitarnya bisa berbicara dengan Sulaiman, bahkan semut yang berjalan bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengarkan suaranya dan bisa dimengerti suara mereka oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam. Itu seluruhnya beliau miliki karena merupakan ayat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena masing-masing nabi tatkala berdakwah di tengah-tengah umatnya memiliki tanda. Dari tanda-tanda yang menjelaskan tentang kebenaran nabi tersebut. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah berikan tanda kebenaran beliau dengan tongkatnya. Tatkala dilempar maka menjadi seekor ular yang demikian besar. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, Allah berikan tanda kebenaran beliau sebagai seorang nabi dengan untanya. Karena Nabi Saleh alaihi salatu wassalam memunculkan di gunung yang terbuat dari batu yang demikian besar seekor unta yang demikian besarnya sebagai jawaban dari permohonan kaumnya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, hadhihi naqatullahi wa suqiyaha, sesungguhnya ini adalah unta Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam larang umatnya untuk kemudian membunuhnya atau mengganggunya. Allah berikan ayat kepada Nabi Sulaiman dengan untanya tersebut yang mungkin masyhur di tengah-tengah kita dengan nama mukjizat, dengan penamaan mukjizat. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah berikan tanda tentang kebenaran beliau sebagai seorang nabi, yaitu dengan menundukkan jin-jin dan bisa berbicara dengan burung-burung dan semua binatang, bahkan angin Allah jadikan sebagai kendaraan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang beliau bisa berkendaraan sesuai dengan arah yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau bisa mengendarainya sesuai dengan arah yang dimaukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah dalam ayat yang tadi kita bacakan, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir itu bukan Sulaiman, namun yang kafir adalah syaitan. Karena sepeninggal Nabi Sulaiman, tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka syaitan menebarkan isu-isu negatif di kalangan mereka manusia di zaman tersebut, yang menyebutkan bahwasanya Sulaiman adalah seorang penyihir. Sehingga syaitan menjelma menjadi sosok manusia mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu sihir tersebut. Yu'allimuna nasa sihir. Syaitan mengajarkan kepada manusia tentang ilmu-ilmu sihir. Syaitan mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu sihir tersebut. Sehingga pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam terjadi fitnah yang demikian dahsyat, yaitu munculnya ilmu sihir. Pada saat itulah Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dua malaikatnya, Harut wa Marut. Allah turunkan ke alam dunia sebagai fitnah untuk semua para hamba-hambanya. Yang kedua malaikat ini Allah turunkan ke alam dunia juga mengajarkan kepada mereka ilmu sihir. Namun kedua malaikat ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah nyatakan wa ma yu'allimani min ahadin illa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan kepada mereka ilmu sihir, melainkan mengatakan kepada mereka sesungguhnya kami ini adalah fitnah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian, untuk menguji sejauh mana kalian mempercayai, mengimani Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau bukan sebagai seorang penyihir. Namun ajaran syaitan adalah ajaran yang kafir, yang terpenuhi dengan ilmu sihir. Sehingga mereka mengatakan, fala takfur, janganlah kalian menjadi seorang yang kafir. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Baqarah, tatkala ada salah seorang di antara mereka yang ingin belajar bersama Harut dan Marut tentang ilmu sihir keduanya, mereka memperingatkan kepada mereka tentang kalimat tersebut, kami ini fitnah, jangan kalian pelajari, karena kalau semisal kalian mempelajarinya kalian akan kufur. Namun ternyata mereka bersikukuh untuk kemudian tetap mempelajari ilmu sihir keduanya. Sehingga manusia pada zaman tersebut mempelajari ilmu sihir yang pertama dari syaitan, karena mereka mengajarkan kepada umat manusia sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ilmu sihir. Kemudian yang kedua dari Harut dan Marut. Namun perbedaan apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut dengan apa yang diajarkan oleh syaitan demikian jelas. Syaitan tatkala mengajarkan kepada mereka ilmu sihir tidak mengatakan kepada manusia yang belajar ilmu sihir kepadanya sebagaimana yang dikatakan oleh Harut dan Marut. Melarangnya, memperingatkannya, dan memberikan peringatan untuk kemudian tidak mempelajarinya. Kalau yang demikian dilakukan oleh Harut dan Marut. Ini sebab-musababnya berkembangnya ilmu sihir. Sehingga ajaran ilmu sihir ini sangat identik dengan Ahlul Kitab, terkhusus dari kalangan Yahud. Terkhusus dari kalangan Al-Yahud. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bahkan pernah disihir oleh salah seorang Yahudi tatkala beliau sudah berdomisili di kota Madinah. Beliau disihir. Dan hadis tentang disihirnya Nabi SAW adalah hadis yang sahih, riwayat yang sahihah. Namun Allah tabaraka ta'ala menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus malaikat untuk kemudian meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga dengan ayat yang tadi kita bacakan, perkataan Harut dan Marut wa ma innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah sebagai fitnah, maka janganlah kalian kufur, diambil dalil oleh mereka para ulama bahwasanya para penyihir adalah seorang yang kafir. Para penyihir adalah seorang yang kafir. Dan mempelajari ilmu sihir adalah sebagai sebab dari sebab-sebab terjatuhnya seorang hamba kepada kekafiran. Karena Harut dan Marut mengatakan fala takfur, janganlah kalian kafir. Ini bila mana ilmu sihir yang dipelajarinya adalah ilmu sihir yang nantinya seseorang meminta bantuan kepada syaitan, bukan ilmu sihir yang sifatnya manipulasi, tipu muslihat, tapi murni dari bantuan syaitan. Apakah sifatnya syaitan mengkaburkan penglihatan orang yang memandang, seperti yang dilakukan para penyihir Fir'aun? Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya tatkala mereka melemparkan tali-tali, maka yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Disebutkan dalam Al-Quran, dikhayalkan oleh para penyihir tersebut sehingga terlihat oleh orang-orang yang melihat tali-tali yang mereka lemparkan, annaha tas'a, bahwasanya tali itu berubah menjadi ular yang nyata. Padahal kenyataannya tidak. Sehingga mereka menakut-nakutinya. Berbeda dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam tatkala melemparkan tongkatnya benar-benar menjelma menjadi ular yang nyata, hidup. Sehingga memakan tali-tali yang dilempar oleh para penyihir tersebut. Sehingga para penyihir Fir'aun tatkala mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Musa bukan sihir, namun benar-benar murni datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kharru lahu sujada. Mereka sujud dan mengimani Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal sebelumnya Fir'aun berkeinginan untuk merendahkan Musa, menghinakan Musa. Namun Allah balikan, Allah berikan hidayah kepada para penyihir tersebut. Allah bukakan mata mereka, Allah bukakan hati mereka untuk kemudian melihat bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasalam benar-benar berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Syair-syair yang seperti ini bila mana kita melihat pada zaman kita ini banyak. Ada orang yang disihir, apa namanya, kepalanya di apa, taruh di satu kotak, kemudian diletakkan pisau yang tajam atau gergaji, digergaji kepalanya terlepas. Kepalanya terlepas. Bukan tipu muslihat, tapi memang betul-betul nyata. Betul-betul nyata. Ketika ditaruh di satu meja, dibuka kotaknya, ada kepalanya. Badannya jauh di sana. Meja itu bawahnya kosong, menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang bersembunyi di bawah meja. Mejanya kosong, terlihat. Itu betul-betul kepala orang. Ini sihir dari bantuan syaitan. Disebutkan di dalam surah Al-Jin bahwasanya mereka ahlul musyrikin pada zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang meminta bantuan kepada para jin untuk kemudian memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan sesuatu yang di luar dari kebiasaan masyarakat yang berada di sekitarnya. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah sebutkan dalam surah Al-Jin bahwasanya ada sekelompok dari kalangan manusia yang mereka ya'udzun. Ya'udzun maknanya adalah meminta perlindungan, meminta bantuan. Birijalin minal jin. Ya'udzuna birijalin minal jin. Mereka meminta perlindungan, bantuan kepada sekelompok dari kalangan jin untuk kemudian memberikan kepada mereka bantuannya, untuk kemudian memberikan kepada mereka sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh masyarakatnya. Fazaduhum rohaqa. Maka jadilah jin tersebut semakin menambah mereka jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibedakan antara sihir dari dukun, paranormal, tukang sihir, dengan ayat atau mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan dengan istilah karamah, yaitu kemuliaan-kemuliaan yang Allah tabaraka taala berikan kepada orang-orang yang beriman selain dari kalangan nabi dan kalangan rasul. Ini terkadang ada di antara umat manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala memiliki karamah. Seperti halnya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menjamu makan beberapa orang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata makanan yang berada di meja hidangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala dimakan oleh tamu-tamunya dan keluarganya itu ternyata tidak habis. Namun bertambah. Dimakan satu suap, tambah lagi. Dimakan satu suap, bertambah lagi. Ini namanya karamah. Atau seperti halnya diriwayatkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala sedang berkhutbah pada hari Jumat di atas mimbar menyampaikan satu permasalahan begitu, kemudian tiba-tiba saja Umar mengatakan dengan suara yang lantang, ya sariyah al-jabal al-jabal. Wahai pasukan, ke gunung ke gunung, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga orang-orang yang yang mendengarkan khutbah beliau merasa heran. Ini kenapa Umar? Kenapa Amirul Mukminin sedang berkhutbah tiba-tiba mengatakan wahai tentara ke gunung ke gunung? Mereka heran. Keheranan mereka tersebut terjawab karena ketika datang sekelompok pasukan sekembali mereka dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali ke kota Madinah menceritakan tentang kemenangan mereka melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menceritakan tatkala mereka terdesak, para musuh-musuh Allah berhasil mendesak mereka, tiba-tiba saja mereka mendengarkan ucapan Amirul Mukminin untuk menyuruh mereka naik ke atas gunung. Akhirnya mereka menaik ke atas gunung sehingga mereka bisa menguasai medan dan keadaan, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ini diantaranya. Demikian pula diriwayatkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menulis surat ke sungai. Diriwayatkan bahwasanya pada zaman beliau radhiyallahu taala anhu, masyarakat yang hidup di sekitar sungai tersebut biasa memberikan penyembelihan dan kurban-kurban kepada sungai. Mereka meyakini bahwasanya sungai tersebut ada penghuninya. Sehingga kalau semisal mereka tidak berkorban, mereka tidak memberikan penyembelihan, artinya dikhawatirkan akan marah penghuninya sehingga memberikan kemadharatan kepada orang yang berada di sekitarnya. Falhasil, disebutkan dalam salah satu riwayat, sungai tersebut tiba-tiba saja tidak mau berjalan. Dan tidak berjalannya sungai tersebut membuat khawatir masyarakat yang berada di sekitarnya, sehingga mulailah ada inisiatif di kalangan mereka untuk kemudian melakukan ritual-ritual dengan melakukan penyembelihan-penyembelihan. Tatkala berita ini sampai kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar menulis satu surat kemudian memerintahkan kepada seorang untuk melemparnya ke sungai tersebut. Sebelum dilempar, dibaca oleh orang yang membawanya. Tatkala dibaca, ternyata tulisannya dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab kepada sungai. Wahai sungai, bertakwalah engkau kepada Allah. Mengalirlah engkau. Karena sesungguhnya engkau mengalir, yang mengalirkan dirimu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk kemudian mengalir. Tatkala dilemparkan ke sungai tersebut, tiba-tiba saja mengalir. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ini namanya karamah. Karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Adapun sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan yang dibawa oleh paranormal, tukang sihir, ahli dukun dan yang semisalnya, bukan diistilahkan sebagai karamah. Namun bisa diistilahkan sebagai tipu muslihat dari syaitan. Mereka bisa melakukan yang demikian karena ada syaitan yang membantunya. Mereka bisa terbang di angkasa, terkadang mereka bisa menghilang, terkadang mereka bisa mengangkat barang yang demikian berat, terkadang itu disebabkan karena bantuan-bantuan asyaitan, bantuan-bantuan jin-jin yang kafir. Sehingga dengan sebab itu akhirnya mereka menjadi seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah taala. Dan ahli jahiliyah mempercayai yang demikian. Mereka percaya para penyihir benar-benar ada. Mereka percaya para penyihir ucapannya adalah benar-benar harus dibenarkan. Ucapan para dukun juga demikian. Sehingga bayi-bayi yang sakit mereka bawa ke ahli sihir atau ke ahli dukun. Orang-orang yang sakit mereka bawa ke para dukun tersebut. Tujuannya adalah untuk kemudian mengharapkan kesembuhan, mengharapkan kebaikan, dan yang semisalnya. Dan bila mana kita melihat praktek yang seperti ini pada zaman kita ini tidak sedikit, ya kan? Banyak. Di beberapa kampung masih saja melakukan praktek-praktek yang demikian, dan adanya anggapan-anggapan bahwasanya para penyihir, para tukang dukun dan yang semisalnya adalah satu alternatif yang perlu untuk kemudian seorang kembali kepada mereka dan menyampaikan semua keluhan-keluhan yang dirasa oleh dirinya. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.